Hidup putra sekawan. Senajan beto rasa tetep podo betul. Putra sekawan memang luar biasa. Tiba saatnya yang Anda tunggu-tunggu, juga yang Anda nanti-nanti. Tergolong bintang maha bintang cel. Yang lama kita rindukan. Dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, bahkan dari tahun ke tahun. Kita merindukan diva dangdutnya Indonesia betul. Malam hari ini putra sekawan memang luar biasa. Menghadirkan artis topnya Indonesia, tergolong artis ibu kota. Yang sering Anda tonton di layar televisi Anda, lewat kaset VCD, DVD, dan tentunya sering Anda tonton di TV Nasional Indonesia. Baik saudara-saudaraku, sekali lagi semangatnya putra sekawan mana bro? Ada putra sekawan, ada Ramayana, juga ada Barokah Syuting. Yuk kita beri aplaus yang ramai untuk Ike Nurjana. Bukan maksud matur sembah suwun sangat-sangat sangat. Terima kasih banyak.